yang membaca Muhammad bin Hasan Jamalulail yang baca Al-Quran, orang dusun ini menari daripada asyiknya mendengar bacaan Al-Quran Imam Muhammad bin Hasan Jamalulail. Kalau ya, makanya ya disebut Jamalulail, yaitu malam yang indah karena malam-malamnya selalu indah dengan bacaan Al-Quranul Karim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu rahasia cintanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kalimatnya mengajak kita, membimbing kita kepada cinta agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari riwayat Sayyidina Alqamah radhiyallahu anhu ardhah, ia berkata, kunna na'uddul ayat barakatan wa antum ta'uddunaha takhwifa. Kami ini menerima ayat Al-Quran itu menganggapnya barakah, kesemuanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian menganggapnya ayat Al-Quran itu menakut-nakuti dan membuat kerisauan dan ketakutan. Kami menganggapnya semua barakah ayat Al-Quran. Tentunya ada ayat takhwif. Namun semakin dalam pemahaman seseorang, semakin ia mendalami makna isinya, semakin ia merasa bahwa itu adalah rahasia kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Di antara para salafus saleh ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, apabila ayahmu, abaukum, wa ummahatukum, ayahmu, ibumu, keluargamu, anak-anakmu, perdaganganmu, hartamu, dan semua apa yang kau lakukan lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, maka tunggulah datangnya apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala, karena lebih mencintai itu dari Allah dan Rasul. Orang membaca ayat ini dikira takhwifan. Orang membacanya merasa, oh, risau sekali ya. Salah semua, enggak boleh cinta sama keluarga, kerjaan dan lain sebagainya. Tapi sebagian salafus saleh menangis mendengar ayat ini. Karena apa? Karena betapa besarnya cemburu Allah ditunjukkan di dalam ayat ini, cintanya pada mereka yang sibuk dengan pekerjaan, yang sibuk dengan istri, yang sibuk dengan cinta pada suami, yang sibuk dengan cinta pada semua yang lain selain Allah. Allah menegurnya, kenapa cinta kepada mereka tidak mencintai aku dan Rasulku lebih, malah melebihi cinta kepada aku dan Rasulku. Demikian hadirin hadirat, itu adalah bentuk teguran lembut dari cemburunya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jangan cintai aku lebih dari yang lain. Ya, jangan cintai yang lain lebih dari aku. Ya, cintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari segala-galanya dan Rasulnya kemudian dan para pengikut Rasulnya. Cinta kita kepada Rasul demi sempurnanya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal dan Maha Abadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kunna na'uddul ayat barakatan wa antum ta'udunaha takhwifa wa laqad kunna fil 'atsh. Diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Qamah, riwayat Sahih Bukhari, saat itu kami juga pernah suatu waktu dalam kehausan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta suatu tempat berisi air yang sedikit. Fawada'a yadahu fil ina fa laqad kunna nandur nara al-ma' yanba'u min asabi min baini asabihi min baini asabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laqad kunna nasma' tasbihu at-ta'am wa huwa ya'kul. Kami mendengar, melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat kehausan, beliau menaruhkan tangannya di satu tempayan, lalu air mengalir dari jari-jari beliau, lalu beliau bersabda, hayya 'ala at-tahuril mubarak al-barakah min Allah. Beliau berkata, ayo yang mau dapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala, 'ala at-tahuril mubarak, silakan mendapatkan keberkahan yang suci, keberkahan milik Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad kunna nasma' tasbihu at-ta'am wa huwa ya'kul. Dan kami pernah mendengar makanan itu bertasbih dan berzikir saat Nabi menyentuhnya sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ini muncul sekarang pertanyaan tentang air yang muncul di pemakaman dan lain sebagainya. Betul, barakah minallah subhanahu wa ta'ala. Semua keberkahan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun boleh mengambil manfaat darinya. Ya, tapi ini kan makam, ya makam siapa itu? Makam Ahlullah, makam Ahlus Safa, makam seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orangnya sudah wafat, Allah munculkan manfaat dan rizki dari air yang muncul padanya, maka hal itu merupakan keberkahan yang jelas bagi mereka, asalkan tanpa ia menafikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang memunculkan air dari tanah. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memunculkannya dari jari-jari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayya 'alat tahur al mubarak, kata Rasul, silakan ambil ini air keberkahan yang suci, al barakah minallah. Beliau menjelaskan barakah itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk, tapi Allah munculkan lewat makhluk, lewat hujankah, lewat awankah, lewat tanahkah, lewat mana, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Demikian indahnya sampai makanan yang disentuh oleh Nabi terdengar zikirnya oleh para sahabat. Seluruh makhluk itu berzikir.